kamu memang ladies and gentlemen, cinta, please welcome Revolution Sekolah Ring Band. Kamu memang pengkhianat cinta. Cintamu palsu tak pernah setia. Yang cinta, udah nih.